Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'afurah, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyati a'malina. Mayadihillah falamudillalah, wa mayililhu falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk bab yang baru, yaitu babu bayanu syai'in min anwa'i sihr. Babu bayanu syai'in min anwa'i sihr. Bab tentang penjelasan sesuatu dari macam-macam sihir. Iya. Bab tentang bayan asy-syai. Penjelasan sesuatu dari macam-macam sihir. Bab ini masih ada hubungannya dengan bab sebelumnya. Bab sebelumnya telah disebutkan tentang dalil tentang sihir minal Quran was sunnah, dan telah dibahas hukum mempelajari sihir. Nah, maka pada bab ini akan dirinci permasalahan tentang sihir. Karena dengan dirincinya sesuatu, dijelaskannya sesuatu, seorang lebih mudah menjauhkan perkara tersebut. Maka di sini diambil faedah dari bab pentingnya bagi seorang thullabul ilm untuk mengetahui penjelasan sesuatu. Dengan dijelaskan sesuatu, yatabayyanul haq minal batil, akan semakin jelas perbedaan antara yang hak dan batil, akan semakin jelas antara yang hak dan batil. Iya. Maka dengan semakin jelasnya antara hak dan batil, seorang akan lebih mudah untuk menjauhi perkara kebatilan. Maka di sini pula diambil faedah bahwa sebagian ulama mereka membedakan perkara-perkara yang kadang samar dengan kitab khusus, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau memiliki satu kitab yang membedakan Al-Furqan baina awliya Allah wa awliya asyaitan. perbedaan antara wali-walinya Allah dan walinya syaitan. Iya. Karena masing-masing dari waliullah dan wali syaitan memiliki perkara yang kadang keluar dari kebiasaan. Kalau sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada waliullah, namanya karamah. Sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada wali syaitan disebut dengan sihir. Disinilah muallif rahimahullah ingin merinci agar seorang tidak terjebak, tidak bisa membedakan antara al-haq wal-batil, tidak bisa membedakan mana karamah dan mana sihir, tidak bisa membedakan antara mana waliullah dan wali syaitan. Padahal agama turun untuk menjadi pembeda. Al-Quran turun adalah hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Penjelasan yang Allah turunkan dari penjelasan kitab ini sebagai petunjuk dan sekaligus sebagai furqan, pembeda. Karena di muka bumi ini yang ada adalah dua bagian, waliullah, waliusyaitan. Ahlul jannah, calon ahlul jannah, dan calon ahlul nar. Iya. Hizbullah, hizbus syaitan. Ahlul sunnah, ahlul bid'ah. Ahlul tauhid, ahlul syirki. Itu yang ada. Maka Allah turunkan Al-Furqan, itu Al-Quran, agar seorang bisa membedakan dua perkara yang memang jelas-jelas berbeda. Kadzalika nufassilul ayat liyastabina sabilal mujrimin. Demikian kami turunkan ayat-ayat Al-Qur'an liyastabina, agar semakin jelas, jazakallahu khair, agar semakin jelas sabilal mujrimin, jalannya orang-orang yang berbuat dosa, antara orang yang berbuat dosa dan orang yang berbuat ketaatan itu jelas berbeda. Maka disinilah muallif membawakan satu bab yang bagus, bayanu syai, penjelasan sesuatu, min anwa'is sihr. Tapi yang akan dijelaskan di sini ialah di antara macam-macam sihir. Karena sihir itu bentuknya beragam dan bercorak warnanya. Ya. Barakallahu fikum. Sebelum kita membacakan naam jalil yang dibawakan oleh Syekhul Islam, muallif ingin merinci dari bab bayanu. Apa itu makna bayan? Bayanu haqa'ik hadhil asya' maha hukmiha. Penjelasan yang dimaksud penjelasan di sini ialah penjelasan hakikat-hakikat dari perkara-perkara dari sihir. Maha hukmiha, sekaligus diterangkan tentang hukumnya. Itu namanya bayan. Yang dimaksud bayan di sini penjelasan hakikat perkara-perkara dari sihir sekaligus hukumnya. Ya. Karena sesuatu naam dari penjelasan nanti akan diketahui hukum dari sihir dan macamnya. Wa qad sabaqa anna sihra yanqasimu ila qismain. Telah lewat pada bab sebelumnya tentang pembagian adanya sihir. Ada dua macam. Ada sihir khayali, dan ini naam dilihat jenisnya. Yang kedua adalah sihir yang bekerja sama dengan syaitan, dan ini kufur adanya. Iya. Kufrun wa fiskun, yani sihir jenis kufur, sihir yang kalau dipelajari jadi kufur, inilah sihir yang bekerja sama dengan syaitan. atau fiskun. Fiskun kemarin serangkan, yakni sihir berbentuk khayali. Ya. Fa idza kana bi istikhdami syayatin wa ma asbaha dzalik fa huwa kufrun. Sihir yang terjatuh kepada dosa kufur ialah segala jenis sihir yang menggunakan setan-setan. Wa ma asbaha dzalik atau yang sejenisnya, maka ini termasuk perbuatan kufur. Wa kadzalika ma dzakarahu huna min anwa'is sihr. Demikian pula pada bab ini, apa yang akan disebutkan oleh Syekhul Islam tentang macam-macam sihir. Minha kufrun wa minha ma huwa fiskun. Hasba ma taqtadihil adillah syar'iyyah. Maka akan dirinci lagi, diulang kembali, bahwa sihir itu ada yang terjatuh kepada kufur, ada juga perbuatan fasid sesuai dengan apa yang menjadi konsekuensi dari dalil yang ada. Ini makna bayan. Bayanu syai' ya. Min anwa'i sihr. Pada kalimat yang kedua, anwa', apa itu makna anwa'? Anwa' jam'u naw'. Wa naw' akhassu minal jins. Naw' itu macam-macam. Kalau diterjemah, maknanya macam-macam. Kalimat nau' itu lebih khusus daripada al-jins. Kalau jenis, ini lebih khusus, lebih umum. Kenapa? Li'anna al-jinsa ismun yadkhulu tahtahu anwa'. Kalimat jenis, seperti jenis kelamin. Jenis kelamin, bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa manusia, bisa hewan. Itu lebih umum. Karena dikatakan di sini, kalau kalimat jins, ini isim yang masuk kepadanya anwa, macam-macam, dari berbagai macam. Wa naw yadkhulu tahtahu afrad. Adapun naw masuk di dalamnya afrad, individu-individu. Sehingga wa qad yakunul jinsu naw'an bi'tibari ma fawqah. Sehingga kalau dikatakan jenis, itu salah satu jenis dari satu macam, kalau dilihat dari ma fawqahu. Li'anna wa naw jinsan bi'tibari ma tahtahu. Adapun naw berarti jenis yang di bawahnya. Wal insan, contohnya al insan, naw manusia itu termasuk macam dari hayawan. Ya. Karena dia ada memiliki jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin perempuan. Kalau hewan jantan, betina. Iya. Ya. Ini bi'tibar al-jis wal hayawan bi'tibaril ins jinsun. Sebab yang namanya hewan kalau dilihat dari manusia itu adalah jenis hewan. Li'annahu yadkhulu fil insan, karena masuk jenis di sini bisa wujudnya manusia. Wal ibil unta, wal baqar sapi, wal ghanam ataupun kambing. Wal hayawan bi'tibaril jism nau. Adapun hewan kalau dilihat dari jismnya itu termasuk jenis dari binatang-binatang. Di'anal jisma yashmulul hayawan wal jamad. Yang namanya jism ini termasuk mencakup hewan dan barang-barang yang mati. Ini makna anwa. Sehingga anwa huna bi'tibaril jins al-am. Kalimat anwa' dilihat dari jenis secara umum. Wa sabaqa anna sihra. Nah sekarang diulang lagi oleh Syekh, apa itu makna sihir. Jadi mu'alif akan merinci macam-macam dari jenis perbuatan sihir. Macam-macam dari perbuatan sihir dirinci. Apa itu sihir? Diulang lagi. Diulang lagi makna sihir. Kullu ma kana khafiya sababu daqiqan fi idrakihi. Sihir adalah segala sesuatu yang samar. Khafiya sabab, samar sebabnya. Perkara, segala sesuatu yang samar sebabnya. Daqiqan fi idrakihi. Sangat lembut sangat apa namanya dakik, sangat sulit untuk diketahui. Hatta adda al-Fakhru ar-Razi, sampai-sampai disebutkan Imam Fakhru Razi, min jumlati anwa'i sihr as-sa'at. Fakhru Razi seorang ulama menggolongkan termasuk jenis sihir, ya, karena itu sabar. Apa contohnya? As-sa'at, jam, jam yang berputar. Wahiyya fil qadimah, wahiyya fil qadim, jam pada zaman dulu, teknologi zaman dulu. Ibaratun an alatin murakkabah, jam itu sebuah ungkapan alat yang tersusun, yang dia bisa bergerak sendiri, berputar sendiri, kadang bunyi sesuatu. Sehingga orang dulu menganggap, wah ini sihir ini. Ya. Seperti apa? Sihir. Kenapa seperti sihir? Siapa yang menggerakkan? Terkesan tidak ada sesuatu kok bergerak sendiri. Sehingga orang dulu mengatakan, ini seperti sihir. Ya, ya? Kata Imam Fakhru Razi. Kalau zaman sekarang, yang lebih hebat dari jam apa itu? Alat HP misalnya. Antum berada di Indonesia, saudara antum berada di Saudi sedang umrah, bisa ngobrol. Ngobrol dan melihat apa yang dia dilakukan. Masya Allah. Iya. Terkesan alat tersebut, apa sebabnya? Sebabnya itu samar. Sebabnya ada sesuatu yang samar. Maka segala sesuatu yang samar sebabnya dan sulit untuk diketahui, orang dulu mengatakan ini sihir. Ya. Ini secara bahasa, ya. Wa kaifa bisa'at al-elektroniyah al-yauma. Nah, sekarang kalau zaman dulu Fakhru Razi menggolongkan seperti sihir adalah jam, lalu bagaimana sekarang jam-jam yang menggunakan elektronik, ya, elektronik canggih. Ya. Kadang jam itu bangunkan kita. Sekarang sudah jam 7:01. Ya. Kita mungkin telat bangunnya. Jam itu bicara sendiri. Cuma dipencet saja, ganti ngomong. Sekarang sudah jam 8:05. Dari mana suaranya? Dititik tidak ada orangnya, cuma suara. Maka dikatakan seperti apa? Sihir. Karena apa? Samar sebabnya. Barakallahu fikum. Nah, sekarang kita masuk dalil, contoh dari macam-macam sihir. Baik. Kita bacakan riwayat yang pertama. Qala Ahmadu. Berkata Imam Ahmad. Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Ahlus Sunnah. Haddatsana Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far masyhur dengan sebutan Hundar Al-Hudzali Al-Basri, siqatun masyhur, perawi yang siqah dan masyhur. Beliau wafat pada tahun 206 Hijriyah. Saya ulangi perawinya. Haddatsana Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami, kata Imam Ahmad dalam kitab beliau, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far yaitu Hundar, seorang Basri masyhur, siqatun masyhur, wafat pada tahun 206 Hijriyah. Haddatsana Aufun, Muhammad bin Ja'far berkata, haddatsana Aufun, telah bercerita kepada kami Auf. Siapa Auf? Auf ibnu Abi Jamilah Al-Abdi Al-Basri Al-Ma'ruf, yang terkenal dengan Auf Al-A'rabi, Sikotun, perawi yang sikoh, bisa dipercaya. Wafat pada tahun Sita au sabah wa arba'in, 46 atau 7 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 46 atau 7 Hijriah. Barakallahu fikum. Dari siapa beliau meriwayatkan? An Hayyan ibnil Ala. Hayyan ibni Ala ini barakallahu fikum al-Basri, ulama Basrah, makbul, bisa diterima periwayatannya. Iya. Haddatsana Qatnu bin Qabisah, telah menceritakan kepada kami Qatn ibnu Qubaisah. Qatn ibnu Qubaisah, Abu Sahl al-Basri, soduq, orang yang jujur. An abihi, dari bapaknya, yaitu Qubaisah, sahabat. Jadi nyambung kepada sahabat Qubaisah. Qubaisah Abu Abdullah Al-Hilal, sahabiyun nazala Al-Basrah, sahabat yang singgah di Basrah. Nah, Qubaisah berkata annahu sami'an nabiyya, bahwa Qubaisah radhiyallahu anhu mendengar dari Nabi. Apa katanya? Nabi SAW bersabda, innal iyafata, sesungguhnya al iyafah, nanti akan diterangkan makna iyafah, sesungguhnya al iyafah, iyafah itu seorang menggagalkan sesuatu setelah melepaskan burung. Jadi orang jahiliyah dulu, dia melepaskan burung. Ada burung disuruh terbang. Terbang. Kemana terbangnya? Kalau terbangnya ke kanan, optimis, berhasil. Kalau burungnya terbang ke arah kiri, pesimis, mundur. Afa, tidak jadi berangkat. Atau burungnya lurus terbangnya, tawakuf. Apa itu tawakuf? Antara berangkat dan tidak berangkat. Inilah yang namanya iyafah. Iya. Jadi seorang optimis dan pesimis setelah dia menerbangkan burung tadi. Iya. Innal iyafata wat turuqa. At-turuq, yakni seorang membuat garis. Bikin garis-garis di tanah. Iya. Setelah itu, dia akan meramal. Kemana dia akan berjalan? Ini biasanya diramal oleh dukun-dukun. Ramalan-ramalan menggunakan garis-garis. Sesungguhnya al-iyafah dan at-turuqa tadi, membuat garis-garis untuk meramal nasib. Wat-tiyarota, dan tiaroh. Apa itu tiaroh? Seorang menganggap sial atau untung setelah mendengar atau melihat burung. Nah, disebutkan tiga perkara. Innal iyafata wat-turuqa wat-tiyarota minal jibti, termasuk dari sihir, termasuk dari jenis sihir. Ini termasuk perbuatan sihir, perbuatan syirik. Karena akan disebutkan nanti riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, tatoyur menganggap sial atau untung karena mendengar atau melihat burung, itu perbuatan syirik. Makanya ini masuk dosa syirik karena itu sihir. Barakallahu fikum. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Tib, dan riwayat ini da'afahu Albani. Riwayat ini dilemahkan oleh Syekh Al-Imam Albani rahimahullah dalam Sunan Da'if Abu Dawud. Nah, dan juga diremahkan oleh beliau di dalam ta'liq di dalam kitab Riyadus Solihin. Jadi ada kitab Riyadus Solihin ditahqiq oleh Syekh Albani, karena tidak semua hadis yang di dalam kitab Riyadus Solihin itu sahih. Maka Syekh Albani mentahqiq, dan di antara tahqiq penelitian hadis yang beliau lakukan, beliau meneliti hadis ini dan kesimpulannya riwayat hadis ini dhaif. Demikian komentar Al-Imam Albani rahimahullah. Barakallahu fikum. Kembali kepada pelajaran, yaitu membahas macam-macam sihir. Di dalam hadis ini ada tiga macam jenis sihir. Ada tiga macam sihir. Yang pertama, al-iyafah. Apa itu iyafah? Masdarun, kalimat dari afa ya'ifu iyafah, wa hiya zajru at-tayr litasha'umi aw at-tafa'ul. Iyafah yaitu zajru at-tayr, mengusir burung. Zajr mengusir, tapi dia mengusir untuk meramal. Ya, ya. Jadi dia mengusir burung, nanti diramal. Litasha'um, untuk mewujudkan rasa tasha'um, pesimis, atau tafa'ul, atau optimis. Ya. Memaju atau memundur. Ya. Ini kata mu'alif, ba'indal Arab, qawaidun fi hadzal amr, di sisi orang Arab dulu, orang jahiliyah dulu, kaidah-kaidah menentukan sesuatu caranya seperti ini. Yani li'anna zajrat tayr lahu aqsam. Ini dalam perilaku orang jahiliyah untuk menentukan sial dan untung, mereka dengan mudahnya cuman melepaskan burung. Ya. Ini ajaran jahiliyah. Adapun ajaran Islam tidak seperti itu. Di dalam Islam kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk bermusyawarah. Gitu? Bermusyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Urusan orang mukmin itu bermusyawarah. Iya. Tentu bermusyawarah dengan ahlinya. Yang kedua, istikharah. Apa itu istikharah? Berdoa. Salat dua rakaat, istikharah. Setelah itu dia berdoa. Allahumma inni astakhiruka, ya Allah, saya memohon kepada Engkau pilihanmu. Ya. Bi'ilmika, pilihan sesuai dengan ilmumu. Wa astaghfiruka biqudratik, saya mohon ketentuanmu sesuai dengan apa yang telah Engkau takdirkan. Iya, memohon. Wa as'aluka min fadlikal 'adzim, saya mohon dengan keutamaan-Mu yang agung, ya Allah. Ya. Fa innaka ta'lam wa la a'lam, Engkau zat yang mengetahui, saya tidak mengetahui. Ya. Wa taqdiru wa la aqdir, Engkau yang menakdirkan, saya bukan yang menakdirkan. Lah itu, wa anta 'alamul ghuyub, Engkau ya Allah zat yang mengetahui segala perkara yang tersembunyi. Kita tidak tahu yang tersembunyi. Ya. Anta ta'lamu, Engkau maha tahu apa yang akan saya lakukan. Nah, sebutkan. Apa dia mau milih istri? Apa dia mau menentukan satu usaha apa? Atau dia mau pindah rumah? Kesannya istikharah itu kalau cuma mau nyari istri saja. ya. Kalau mau sholat, mau nyari istri, baru sholat, berdoa dengan doa istikharah ini, ya. Padahal tidak. Sampai Imam Bukhari ketika hendak menulis hadis, hadis yang beliau tulis dalam kitabnya Mukhtasar sahihnya Sahih Bukhari, sebelum dia tulis, dia sholat dulu. Karena dia tidak menulis dalam kitab Sahih Bukhari kecuali setelah dia berusaha mencari jalan yang paling dekat dengan Nabi, dan dia pilih yang paling sahih, itu pun sholat dua rakaat istikharah. Lihat, ini para ulama. Tapi kebanyakan orang, ya, istikharah itu kalau mau nyari jodoh, cocok belum? Tidak tahu nih, sholat. Jadi kalau cuma urusan nyari istri, sholat, minta petunjuk kepada Allah. Iya. Antum mau mondok, mondok kemana saya? Milih guru yang mana ya? Mohon petunjuk. Dengan bimbingan Allah Ta'ala, kita akan mendapatkan yang terbaik. Kalau sudah berdoa, sudah bermusyawarah, qadarullah, Allah takdirkan tidak sesuai yang kita harapkan. Iya. Itu pun seorang sudah dituntun, fa in asabaka syai'un, kalau menimpa kepadamu sesuatu, maka fala taqul lau, jangan mengatakan apa? Lau, seandainya, seandainya. Iya. Walakin kul, katakan qaddarallah ma syaa fa'al. Tapi katakan Allah telah menakdirkan, dan apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Fa innal lau tuftah amal syaitan. Kalimat lau, seandainya, seandainya, seandainya, itu membuka pintu syaitan. Ya, menyesal, tidak menerima takdir, tidak menerima musibah, karena dibuka dengan kalimat seandainya. Ya, barakallahu fikum. Ini tuntunan di dalam Islam. Sebelum berbuat sesuatu, dia berdoa, bermohon kepada Allah istikharah, bimbingan, petunjuk, agar mohon diberikan yang terbaik. Adapun di sisi orang jahiliyah, lihat, yang dipakai dengan kebodohannya, yaitu zajrut toir, mengusir burung. Nah, setelah diusir, burungnya terbang. Nah, ditebak, diramal. Itulah perbuatan orang jahiliyah yang dimaksud dengan ayyafah. Selanjutnya, wa fi hadza al-amri li anna zajrat tayr lahu aqsam. Di dalam hal ini, mengusir burung itu ada beberapa macam yang dilakukan orang jahiliyah. Fataratan yuzajiru halisuid, kadang mereka mengusir burung itu untuk berburu, ya. Kama qala ahlul ilm, seperti yang dikatakan oleh ahlul ilm, fi babis suid, dalam bab berburu, inna ta'lima tair bi ayu zajira idza zajar, sesungguhnya ta'limu tair, mengajari burung, burung diajari untuk bisa terbang. Lah itu diajak untuk yakni yuzajir, mengusir sesuatu, idza zajar, fa da laisa min hadzal bab, ini bukan masuk dalam bab ini, ya. Barakallahu fikum. Wa taratan, nah yang kedua ini, yang kedua melepaskan burung, yuzajiru tair litasya'um awit tafa'ul, dia melepaskan burung dalam rangka untuk tasya'um, memunculkan perasaan tasya'um, pesimis, atau tafa'ul, optimis, ya, mau melanjutkan atau menggagalkan keinginannya, tergantung burungnya kemana terbangnya. Kalau terbangnya ke kanan, berarti insya Allah hasilnya baik. Kalau terbangnya ke kiri berarti hasilnya jelek. Kalau terbangnya lurus mendingan mandek. Ya. Inilah yang dimaksud makna al-iyafah. Fa idza zajara ta'ir wa dhahaba shimalan tasa'ub. Kalau diusir burung, diramal. Kalau terbangnya ke sebelah shimal, ke kanan. Shimal tasa'ub, ke sebelah kiri. Maka dia pun pesimis. Wa idza dhahaba yaminan tafa'ul. Kalau perginya ke sebelah kanan, maka dia optimis. Wa idza dhahaba amama, kalau terbangnya ke depan, fala adri, dia tidak tahu menentukan kemana. Ayat tawaqqufun am yu'idun az-zajar. Apakah dia berhenti tidak melanjutkan usahanya, buka tokonya, melamar calon istrinya? Barakallahu fikum. Ataukah diulang lagi, burungnya diusir lagi coba, terbangnya kemana lagi coba, diulang lagi coba. Ternyata diusir, terbangnya lurus juga. Bingung lagi. Coba ketiga kalinya, diusir, ternyata berhenti juga, atau dia lurus juga. Hanya ada pun berhenti tidak melanjutkan niat baiknya. Ini kata mu'alif, termasuk minal jibti. Jenis dari perbuatan sihir. Barakallahu fikum. Para hadirin, inilah makna al-iyafah yang disebutkan oleh Nabi dari jenis-jenis sihir. Seorang mengusir burung, ataupun bukan hanya mengusir burung, dia mendengar suara burung. Ya, kemana terbangnya? Ya. Burung itu terbangnya kemana? Diikuti. Maka kemudian pun muncul rasa optimis dan pesimis. Inilah termasuk sihir. Yang kedua, at-turqa. Apa itu at-turqa atau at-turqa? At-turqa yakni disebut oleh muallif fassara'uh bi anal khatt yakhuttu fil ard. Al-khattu yukhattu bil ard. Garis yang dibikin di atas tanah. Wa ka'annahu min at-tariq, seolah-olah itu termasuk dari jalan-jalan kehidupan. Min turuqil ard, yang dilalui oleh manusia di atas jalan. Yatruquha idza sar 'alaiha wa tahtituha mislul mashyi 'alaiha. Membikin garis itu seperti orang sedang berjalan di atasnya. Yakunu lahu athar fil ard, ada bekas-bekas dia lewat di atasnya. Ka kathirus sair 'alaiha. Wa ma'nal khat bil ard ma'ruf indahum. Makna membikin garis di atas bumi itu hal yang maklum di sisi para peramal. Yadribuna bihi 'ala ramal. Tukang sihir itu dibikin garis di atas pasir. Ya. Ala sabili sihir wal kahanah, dengan model-model tukang sihir atau dukun. Ya. Ya fa'aluhun nisa'u ghaliba. Yang sering melakukan praktek sihir seperti ini adalah kaum wanita. Ya. Wala adri kaifa yatawassaluna ila maqsudihim. Mereka tidak tahu bagaimana ingin mencapai tujuan-tujuan mereka. Wa ma yazamuna min ilmil ghaib, padahal mereka tidaklah mengetahui perkara yang gaib. Wa annahu sayasluna kada wa kada, mereka meramal kalau garisnya lurus seperti ini akan terjadi ini. Kalau garisnya bengkok seperti ini akan terjadi demikian-demikian. Ini termasuk jenis praktek sihir dan praktek perdukunan. Ya. Ini banyak terjadi di buku-buku para peramal. Ya. Mereka meramal dengan garis yang ada di tangan. Telapak tangan kita itu ada garis. Di situ sudah diramal oleh para peramal. Nah, garis-garis tangan manusia. Garis tengah, garis pinggir, garis lurus, garis bengkok. Nanti akan dibaca oleh peramal. Coba lihat tangannya. Kalau polisi melacak penjahat melalui apa namanya, cap jempolnya ya. Karena jempol itu udah ada yang sama tangan manusia. Kalau para dukun meramal dengan garis-garis yang ada di tangan. Iya. dengan primbonnya kata, dengan ramalannya. Dan ini masih terjadi pada hari-hari seperti itu. Wa hadza nau' min as-sihri. Praktek seperti ini kaum muslimin termasuk jenis dari praktek-praktek sihir. Amal khattu liyakuna sutrah fis salat. Adapun garis, garis sebagai sutrah di dalam sholat. Seperti ini, masjid itu ada apa namanya? Ada garisnya untuk apa namanya? Untuk meluruskan shaf atau untuk batas sholat. Artinya kalau kita sholat itu membuat sutrah. Ya, sebagian orang bikin sutrah cuma pakai garis. Ya, di tengah padang pasir mau sholat. Dan ada sesuatu yang tinggi. Karena sutrah tingginya satu dirok segini. Sesuatu yang ditegakkan di depan orang sholat setinggi satu dirok. Dan Syekh Albani dalam kitabnya Sifat Sholat Nabi, di situ ada bab, babu wujubu ittikhadi sutrah. Bab wajibnya membuat sutrah. Iya, artinya kalau kita sholat sendiri, karena betapa besarnya dosa orang yang melewati di hadapan orang sholat sampai disuruh menunggu 40 tahun. Masih lebih bagus nunggu 40 tahun daripada lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Maksudnya, yakni berjalan di depan orang sholat ketika dia sudah pasang sutrah. Kalau kita lewat di depan orang yang sholat pakai sutrah, dia lewat di bagian apa namanya? Di depannya, bukan di bagian sutrahnya. Kalau dia melewatinya, ini termasuk ansamanya besar. Lebih baik menunggu 40 tahun. Makanya kalau sholat, pakai sutrah. Sehingga Umar bin Khattab pernah mendapatkan seorang sholat di masjid Nabawi. Tidak pakai sutrah. Dipegang tengkuknya. Nah, ditarik, ditaruh ke apa namanya? Tiang masjid. Ya. Jadi sutrahnya pakai tiang masjid. Gitu. Demikian pula Salamah bin Aqwa. Salamah bin Aqwa sahabat, ketika sholat di tengah padang pasir, dia numpuk-numpuk batu. Batu ditumpuk sebagai sutrahnya. Iya. Sehingga Syekh Albani setelah dikumpulkan riwayatnya di dalam sifat sholat Nabi bisa dilihat bab wujub ittikhadhi sutrah. Wajibnya membuat sutrah. Kalau imam yang bikin sutrah, makmum tidak wajib. Jadi kalau kita sholat jamaah, yang wajib bikin sutrah imamnya, makmum tidak wajib. Tapi kalau kita sholat sendiri, nah baru bikin sutrah. Iya. Barakallahu fikum. Nah, sebagian mereka kadang bikin sutrah cuma pakai apa? Pakai garis, stret. Kalau ada garis stret begitu, ini sutrah saya, jangan lewat di depan saya. Begitu. Ini bukan termasuk sihir. Ini bukan termasuk apa? Sihir. Jelas ya? Beda kan? Loh, kamu kok bikin garis di depan sholat? Itu sihir bukan? Bukan. Sutrah. Walaupun yang seharusnya dilakukan sutrah, barang yang ditegakkan setinggi apa? Satu zira. Mungkin tas kita, jaket kita, atau orang di depan kita sedang duduk. Jadikan sutrah. Atau tembok, atau tiang. Ulama ada yang memasuk bab wujud ittikhadus sutrah terlepas dari khilaf awli bayani hududiha atau garis sebagai pembatas, pembatas atau yang sejenisnya falaysa, falaysa dakhilan fil hadis. Nah, ini bukan termasuk pembahasan dalam hadis ini ya. Jadi hadis yang sedang kita bicarakan, bikin garis-garis untuk diramal. Suatu saat Nabi berbicara di hadapan para sahabat, kata Abdullah bin Mas'ud, khattolana Rasulullah SAW, khatto. Nabi tiba-tiba bikin garis lurus, seret. Terus, beliau juga bikin khatto khututon yaminan wa shimala. Bikin garis sebelah kanan dan sebelah kiri, yang banyak. Beliau mengatakan, hada sabilullah. Jalan yang lurus, garis yang lurus, ini siratal mustaqim, jalannya Allah. Garis-garis yang ada di sebelah kanan dan kiri, itu adalah subulus syaitan. Jalannya siapa? Setan. Jadi jalannya setan banyak. Jalannya setan banyak, beliau gambarkan dengan garis-garis. Adapun siratal mustaqim, beliau bikin garis yang lurus, dan inilah siratal mustaqim. Satu jalan saja. Barakallahu fikum. Dan ini tidak masuk dalam bab meramal nasib. Tapi yang dimaksud ar-ramal, membuat garis, nanti akan diterpa, diramal oleh tukang sihir atau para dukun. Dan ini yang dimaksud jenis daripada sihir. Barakallahu fikum. Demikian jenis sihir yang kedua, dan insya Allah kita lanjutkan pada lain kesempatan jenis sihir berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.